Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Bab hak zauji ala al-mar'ati. Bab tentang hak suami terhadap istri. قال الإمام النووي رحمه الله قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب bima hafizallah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau membawakan dalil tentang bab hak suami terhadap istri. Firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwamun. Qawwamun dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alaiha wa mu'addabuha idza a'wajat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwamun. Qawwamun terhadap wanita adalah ra'isuha, yaitu pemimpin. Wa kabiruha, yang dituakan. Wal hakimu 'alaiha, dan hakim yang memutuskan ketika ada permasalahan-permasalahan. Alaiha, terhadap para wanita. Wa mu'addabuha idza a'wajat, dan yang memberikan pelajaran, memberikan adab apabila wanita tersebut ya terjatuh kepada kesalahan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki itu qawwamun, pemimpin terhadap para wanita, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu amwalihim min amwalihim, dan dengan apa-apa yang telah mereka infakkan dari harta-harta mereka. Memberikan infak, memberikan nafkah. Di antara juga adalah memberikan mahar kepada para wanita. Ya. Fassalihatu, maka wanita-wanita yang saleh, yang salehah, qanitatun, adalah wanita yang taat, qanitat. Taat terhadap perintah suami. hafizatun lil ghaibi. Wanita yang salihat adalah yang hafizat, yang menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, lil ghaib, ketika suaminya tidak ada di tempat. Bima hafidhullah, dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala jaga. Dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah bahwasannya laki-laki adalah pemimpin para wanita. Iya. Dengan menjadikan mereka menjaga hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan, dan menjaga mereka para wanita dari perkara-perkara yang mafasid, yang akan merusak. Dan ya, para lelaki juga adalah yang memberikan infak kepada para wanita. 6. Memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal. Ya, ini yang diharuskan untuk para laki-laki. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Di sini menunjukkan bahwasannya ar-rijal, laki-laki itu memiliki keutamaan dibandingkan wanita, sehingga mereka dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala qawwamun, pemimpin. Ya, pemimpin yang menjaga hak-hak ya Allah subhanahu wa ta'ala atas diri mereka, para wanita. Pemimpin yang mengarahkan mereka, para wanita, ke arah kebaikan. Pemimpin yang memberikan keputusan terhadap perkara-perkara, ya, permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan pemimpin yang memberikan adab kepada mereka ketika wanita-wanita tersebut terjatuh kepada kesalahan. Ya, dan di antara keutamaan seorang laki-laki dibandingkan seorang wanita atau para wanita adalah laki-laki diberikan ya kekhususan, di antaranya adalah an-nubuwah, ya an-nubuwah, kenabian Allah berikan kepada kaum laki-laki. Kemudian juga ar-risalah, kerasulan Allah berikan kepada kaum laki-laki. 6. Dan kesususan dalam perkara ibadah disebutkan oleh Imam As-Sa'di kal jihad, seperti jihad. Allah berikan kekhususan kepada para laki-laki ya, untuk berjihad. 6. Menghadapi musuh. Al-A'yad, ya, hari-hari Eid, wal-jama' dan juga Jumat. Dan perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan kepada mereka laki-laki, di antara juga al-aql, akal. Ya. Allah berikan kesempurnaan akal kepada laki-laki. kesabaran ya, kepada laki-laki yang Allah tidak berikan kepada wanita. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan laki-laki dibandingkan wanita. Begitu pula ya, masalah kekuasaan seperti Malakul A'zham, kerajaan ya, itu dikhususkan untuk laki-laki. Ya. Karena dalam sebuah hadis, tidak akan beruntung sebuah kaum ketika dipimpin oleh seorang wanita. Ya. Sehingga pemimpin, ya, kekuasaan Malikul A'zham, kerajaan yang besar, itu dikhususkan untuk laki-laki. Ini menunjukkan tentang keutamaan laki-laki dibandingkan perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan terhadap apa yang diinfakan dari harta-harta mereka, memberikan infak kepada para wanita. Ya. Karena sahibul infak, orang yang berhak memberikan infak, memberikan nafkah, itu adalah ar-rajul, ya, laki-laki. 6. Yang dimana laki-laki adalah seorang yang dia melakukan usaha, bekerja, ya, mencari ma'isyah. 6. Untuk diberikan kepada wanita. 6. Jadi laki-lakilah yang memberikan infak, memberikan nafkah kepada para wanita. Adapun wanita, ya, mereka adalah orang yang bekerja di dalam rumahnya. Ya. Dan tidaklah, ya, wanita itu yang memberikan nafkah kepada keluarganya. Tetapi wanita itu adalah orang yang bekerja, yang melakukan amalan di rumahnya. Ya, tetap dia di dalam rumahnya, menjaga, ya, rumah suaminya, ya, menjaga keadaan anak-anaknya, menjaga keadaan, ya, nam harta suaminya, dan ini adalah tugas wanita. Nam adapun seorang wanita yang dia tusyarik, ya, yang dia bekerja sama dengan para laki-laki dalam hal mencari ma'isyah, mencari rezeki, berusaha. 6. Dengan itu dia memberikan nafkah kepada keluarganya, maka ini menyelisihi fitrah, ya. Menyelisihi fitrah dan menyelisihi syariah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bima anfaqu min amwalihim." Ya. Maka sahibul infaq, orang yang dia memberikan nafkah, itu adalah ar-rajul, laki-laki. 6. Karena kebanyakan, ya, kerusakan yang terjadi, wanita keluar rumah, ya, bekerja di luar rumah. 6. Akhirnya mereka berikhtilat dengan laki-laki yang bukan mahramnya, berangkat pagi, pulang sore, ya, memakai wangi-wangian, berhias dan lain sebagainya, menampakkan ya perhiasan-perhiasannya kepada orang-orang yang bukan mahramnya, maka inilah kerusakan. Ya. Bahkan sebagian ya, mereka ada yang masuk ya sip 2, bahkan sip 3 ya, di malam hari keluar rumah. Nah, maka ini khilaful fitrah, ya, menyelisihi fitrah. Wa khilaful syariah, dan menyelisihi syariat. Karena wanita tugas mereka adalah di rumah. Ya, tugas mereka di rumah menjaga rumahnya, menjaga anak-anaknya, menjaga harta suaminya. Itulah tugas mereka. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Maka wanita-wanita yang salihat, mereka adalah wanita yang qanitat. Ya, qanitat ay mudimatu lit-ta'atin, wanita yang terus menerus senantiasa dia taat kepada suaminya. 6. Senantiasa dia taat kepada suaminya, melaksanakan perintah suaminya. Ya. 6. Selama perintah tersebut tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian hafizat, wanita yang salihat adalah hafizat lil ghaib, yang menjaga rahasia suaminya, yang menjaga harta suaminya, yang menjaga kehormatan suaminya. Ya. Dalam keadaan suaminya tidak ada di tempat. Ya. Naam. Tidak boleh dia menceritakan kekurangan dan aib suaminya kepada orang lain. Dia jaga rahasia-rahasianya. Nah, maka wajib ya, atas dirimu, yaitu para laki-laki, enam, memiliki seorang istri yang salehah, istri yang salehah, ya, dididik dengan baik di atas ilmu, enam, diberikan pengajaran di atas ilmu, diberikan contoh yang baik di atas ilmu. Naam, ini tugas para suami. Ya. Karena ya, seorang wanita yang salihah itu khairun, lebih baik ya, buat dirimu. Ya. Para laki-laki, dibandingkan seorang wanita yang cantik, tetapi dia tidak solehah. Iya, tetapi dia tidak solehah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menjelaskan bahwasannya ad-dunya mata'un wa khairul mata' al-mar'atu as-solehah. Dunia itu adalah perhiasan ya, yang seseorang merasa nikmat melihat perhiasan tersebut, merasa senang, merasa bahagia. Ya. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia itu adalah al-mar'atu salihah, wanita yang salehah. Naam. Wanita yang salehah, dia akan memberikan pengaruh ya, kepada diri kita. Seorang suami dalam tarbiyatul aulad, ya, pendidikan anak. Dan ketika kita melihatnya, ya, akan menumbuhkan kegembiraan dan kesenangan, kebahagiaan. 6. Dan ketika kita pergi, dia selalu menjaga ya, kesucian dirinya dan menjaga rumah dan anak-anaknya. 6. Maka inilah perhiasan yang terbaik sesungguhnya. Ya. Perhiasan yang terbaik di muka bumi ya, yang sesungguhnya adalah al-mar'atu salihah. 6. Di dalam bab ini bisa kita ambil faedah bahwasannya dalil ya, hak seorang suami itu di atas daripada hak istri. 6. Karena suami merupakan qawwamun, pemimpin ya, para wanita yang harus ditaati, yang harus dilaksanakan perintahnya selama perintahnya itu tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menunjukkan tentang ya, tidak benarnya apa yang dilakukan orang-orang kafir ya, dari 6 orang-orang yang hidup di barat dunia atau selainnya yang mereka mengangkat-ngangkat derajat wanita dibandingkan laki-laki. Merendahkan derajat laki-laki dan meninggikan derajat wanita. 6. Ini ya. Salahnya ya. Dungunya apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. 6. Dan kita sebagai seorang muslim ya, harus menyelisih mereka ya, dengan kita ya, menempatkan laki-laki di atas wanita. Dan bukan berarti pula ketika wanita berada di bawah laki-laki lalu kita hinakan dia, tidak, tetap ya, adanya hak-hak mereka ya, dijaga. 6. Diberikan bimbingan. 6. Diberikan nasihat. Dan seterusnya untuk kebaikan mereka, para wanita. Ya. 6. Ini diantara faedah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.